Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mabawthil alamin Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dari beberapa sesi pembahasan yang berlalu bersama kita, telah kita kaji sejumlah pembahasan yang terkait dengan kiat khusyuk di dalam salat. Telah kita globalkan pada awal pembahasan bahwa hal-hal yang membantu seorang untuk khusyuk di dalam salatnya itu ada kaidah-kaidah terkait dengan penghambaan di dalam mengerjakan salat. Yang kedua, ada dari amalan-amalan yang terkait dengan sebelum sholat. Yang ketiga, ada yang terkait dengan pelaksanaan sholat itu sendiri. Yang keempat, ada yang terkait dengan hal yang setelah sholat. Pada sejumlah pembahasan yang telah lalu telah kita uraikan banyak sudut dari empat garis pokok ini, khususnya yang terkait dengan pembahasan sholat itu sendiri. Maka di sini adalah satu poin lagi yang ingin saya tutup dengan pembahasan, walaupun sebagaimana yang telah saya kedepankan bahwa pembahasan tentang khusyuk di dalam sholat ini karena dia terkait dengan masalah kaidah-kaidah penghambaan, itu adalah pembahasan yang luas. Satu kaidah penghambaan kadang kita perlu merenunginya dalam beberapa sudut dan perlu dijelaskan dari berbagai uraian. Ya, seperti misalnya masalah kecintaan kepada Allah, rasa takut, rasa harapan. Ini pembahasan-pembahasan tersendiri. Ada sebab-sebab yang memunculkannya, ada penghalang-penghalangnya. Terdapat kiat-kiat untuk meraih kecintaan, rasa takut, rasa harapan. Dan ini kalau mewarnai ibadah apa saja, khususnya sholat ini, dia adalah pembahasan yang sangat agung, sebuah manfaat yang sangat besar. Dan di kesempatan ini kita akan menutup pembahasan dengan sebuah kaidah dari Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala yang beliau terangkan terkait dengan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Waj'ilat qurratu 'aini fi shalah." Dan telah dijadikan kesujukan mataku itu di dalam sholat. Iya. Beliau berkata bahwa semua ibadah itu punya pengaruh. Ada buah di belakang ibadah. Iya. Jadi puasa itu dari pokok buah yang dipetik, puasa itu membersihkan jiwa. Itu puasa. Zakat dan pokok penghambaan yang dipetik dari buahnya adalah membersihkan jiwa dan harta. Haji dari buahnya wajibnya pengampunan. Dari buah jihad fi sabilillah, kerelaannya berserah diri kepada Allah. Dia berani bertransaksi dengan nyawanya untuk meraih surga. Nah, Dan sholat ini, tatkala buahnya adalah dia menghadap penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka terdapat di dalamnya dari berbagai buah yang tidak terdapat di bari yang lainnya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, kesejukan mataku dijadikan pada puasa. Tidak pula boleh berkata kesejukan mataku dijadikan pada apa? Pada haji. Iya. Tapi dikatakan kepada beliau, kesejukan mataku dijadikan pada apa? Pada sholat. Nah, maka ini menunjukkan tentang pentingnya sholat ini. Dan bagaimana seseorang itu hendaknya menjadikan sholatnya sebagai hal yang menyejukkan hatinya. Iya. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Bilal, ya Bilal, arifna bis salat. Wahai Bilal, buat kami beristirahat dengan sholat. Ini luar biasa ya. Ini tidak seperti keadaan kita. Ayo kita sholat, setelah itu kita istirahat. Ya, itu kalau kita. Tapi beliau, wahai Bilal, buat kami beristirahat dengan apa? Dengan sholat. Nah, karena dengan sholat ini, tatkala ditegakkan sebagaimana mestinya, dan sudah berlalu isyarat-isyarat dari Ibnu Qayyim, bagaimana seorang itu menghadap di dalam sholatnya dengan segala yang ada pada dirinya, dengan badannya, dengan hatinya, dengan tadaburnya, dengan segala hal yang ada pada dirinya, dia menghadap kepada Allah. Maka seakan-akan dia beristirahat dari segala kesibukan dunia. Makanya di dalam sholat apa? Beristirahatnya. Iya. Baik. Inilah perkara yang sangat besar. Iya. Perkara yang penting untuk diuraikan di sini. Dan uraian Ibnu Qayyim di sini di dalam pembahasan bagaimana membuat sholat itu sebagai tempat beristirahat, beliau uraikan dari dua sudut. Kita gabungkan ya, dari dua kitab beliau. Iya. Di satu sudut beliau bahas dulu tentang apa yang membedakan anggapan seorang itu pada sholat. Ini menganggapnya untuk beristirahat, ini menganggapnya dia tidak beristirahat dengannya, menjadi beban. Ini poin yang pertama, beliau ingin membedakan dahulu di situ. Nah, poin yang kedua, Ibnu Qayyim sebutkan 6 jenjang penghambaan yang mengharuskan seorang itu kalau mewarnai pada dirinya, mengharuskan dia beristirahat dalam sholatnya. 6 kaidah penghambaan. Ini dua pembahasan beliau. Iya. Adapun yang pertama, beliau membedakan. Iya. Jadi orang yang di dalam sholatnya itu, kenapa berbeda? Ada yang dia ketika melakukan sholat, dia berat sekali. Ya, seakan-akan ada belenggu di atas lehernya, seakan-akan hatinya dipenjara. Ya. Dan orang yang sholat dengan penuh semangat, hatinya penuh dengan kelapangan, penuh dengan kenikmatan. Kata beliau, karena orang yang pertama itu tadi sholat dia anggap sebagai penjara untuk dirinya, sebagai hal yang mengikat anggota badannya, sebagai hal yang mengikat anggota badannya, makanya dia merasa berat dengan sholatnya. Dan tatkala ada perasaan yang seperti ini, walaupun dia tunaikan sholat, dia tetap mendapat kebaikan. Hanya saja ada kebaikan yang mungkin menggugurkan dosanya, dia dapatkan dari rahmat. Hanya saja penghambaannya di sini kurang dengan hal tersebut. Bahkan kadang dia mendapatkan kebalikan dari apa yang diinginkan. Karena itu kalau sholatnya benar, pengaruhnya juga benar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah dari kekejian dan dari kemungkaran. Kok sholat tambah hebat kemungkaran dan dosanya? Ini berarti ada sesuatu masalah pada apa? Pada sholatnya. Ini yang ingin diluruskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan pembahasan-pembahasan yang sudah berlalu, saya pikir kita sudah bisa mengambil gambaran. Kenapa? Dan apa yang menyebabkan sebagian orang itu sholatnya tidak bisa menahannya dari kekejian dan dari kemungkaran. Ada pun yang kedua, orang yang sholatnya itu tenang. Sebab dianggap sholat itu kebun baginya. Penuh dengan keindahan. Dirasakan di dalamnya kesejukan hatinya. Kelezatan jiwanya. Penyejuk matanya. Dan tempat anggota badannya beristirahat. Maka tatkala sholat ini dianggap seperti itu, maka tentunya wajar kalau dia mendapatkan apa? Istirahat dan ketenangan di dalam sholatnya. Inilah dua hal yang membedakan atau perbedaan yang menyolok di dalam hal ini. Ada pun sisi yang kedua dari pembahasan hadits ini. Ya Rasulullah berkata, ya Bilal, rihna bis salat. Wahai Bilal, buat kami beristirahat dengan salat. Iya. Dan hadits yang lain yang menyebutkan, waj'ilal qurratu 'aini fis salat. Dan dijadikan sebagai penyejuk mataku di dalam salat. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, wa mimma yanbaghi an yu'lam, dari hal yang sepatutnya diketahui, anna salat alladhi taqirru biha al-'ainu wa yastarihu biha al-qalbu hiya allati tajma'u sittatu mashahid. Harus diketahui bahwa salat yang dengannya mata itu menjadi sejuk, hati itu beristirahat, itu sholat yang mengumpulkan 6 jenjang penghambaan. Dihadirkan 6 kondisi ubudiyah kepada Allah. Ini beliau berikan kaidah ya. Ini kaidah yang disebut oleh Ibnu Qayyim, memang kaidah-kaidah 6 jenjang penghambaan di dalam sholat beliau sebutkan. Di pembahasan sholat. Tapi sebenarnya 6 jenjang ini berlaku pada seluruh ibadah yang lainnya. Iya. Jenjang yang pertama, mashhad yang pertama, yang membuat seorang itu beristirahat dengan sholatnya, sejuk hatinya dengan sholat, dia harus hadirkan pada dirinya mashhad, kondisi keikhlasan. Iya. Ini yang pertama. Bahwa yang mendorongnya, yang membangkitkannya untuk sholat itu semata keinginan seorang hamba ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mencari ridha-Nya, cinta kepada-Nya, ingin dekat kepada-Nya, merindukan-Nya, ingin selalu menyambung hubungan dengan-Nya, ingin melaksanakan perintah-Nya. Ya. Maka ini niat-niat akhirat. Tapi kapan? Ya. Yang membangkitkan untuknya niat dunia, maka inilah yang membahayakannya. Ini yang membahayakannya. Karena itu tidak ada terlintas di dalam kondisi ikhlas suatu bagian apapun dari kehidupan dunia. Ya. Bahkan dasar kaidahnya dia mencari wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, takut kepada siksaannya, mengharapkan pengampunan dan pahalanya. Ini ikhlas. Nah, ikhlas ini luar biasa ya. Iya. Dari kandungan dan faedahnya. Membantu seorang hamba di dalam ibadahnya. Menjaga seorang hamba di atas kebaikan. Ya. Nabi Yusuf alaihi salam Allah pelihara dari kekejian, dari kemungkaran. Ya. Padahal ujian dan cobaan luar biasa. Kisahnya di surah Yusuf. Ya. Wa ghalaqatil abwaabu wa qalat hayta lak. Pintu itu sudah ditutup oleh si perempuan dan dia berkata, "Mari kamu ke sini." Ini panggilan-panggilan untuk berbuat dosa mengitari Nabi Yusuf. Pertama dia di negeri, tidak ada sanak familinya di situ. Iya. Jadi kalau ada sanak familinya mungkin masih berpikir, oh ini aib di tengah keluarga saya. Kan begitu. Yang kedua dia berada di negeri, tidak ada yang mengenalnya. Iya. Kalau dia di situ, oh, saya ada kenalan, oh mungkin saya malu, mungkin dia pertimbangkan. Kemudian yang ketiga, dia berada di rumah, tidak ada orang lain kecuali mereka berdua saja di situ. Kemudian yang keempat, Nabi Yusuf bukannya mencari, dia diminta untuk melakukannya. Perhatikan, buatnya panggilan apa? Berbuat dosa. Dan yang kelima, sudah mulus semua jalan untuk itu. Ada orang yang kadang berhasrat, dia mau, tapi jalannya enggak pernah nyambung ke sana untuk bermaksiat. Dia tidak bisa melakukan. Ini sudah diuruskan semua jalan. Jadi panggilan berbuat maksiat luar biasa. Bersama dengan itu, Allah memelihara Nabi Yusuf, dipelihara hatinya, sehingga beliau lari meninggalkan perempuan tersebut. Dan ketika Allah sebutkan Nabi Yusuf diselamatkan, satu saja sebabnya. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Demikianlah kami palingkan Nabi Yusuf ini kejelekan dan kekejian. Sungguhnya beliau dari hamba-hamba kami yang ikhlas. Satu saja alasannya. Kenapa? Karena keikhlasannya. Maka keikhlasan ini pengaruhnya besar sekali. Diperhatikan. Keikhlasan seorang dalam perkara yang sedikit membuat yang sedikit itu menjadi besar. Dan sesuatu yang besar kadang karena keikhlasan yang kurang menjadi apa? Menjadi kecil. Maka ini dasar dan pondasi ibadah. Hendaknya diperhatikan. Kemudian yang kedua, kondisi ibadah yang hendaknya dihadirkan. Kata beliau, dihadirkan masyhad as-sidq wa nusr. Kondisi ketulusan dan kesempurnaan nasihat. Ini dua bahasa beliau pakai, ya, mirip. As-sidq, ketulusan, saya lebih bahasakan dengan ketulusan, walaupun bisa diartikan kejujuran. Sebab sidq itu bisa tulus di dalam berucap, jujur dalam berucap, jujur dalam berbuat, jujur dalam berkata, jujur di dalam hatinya, jujur di dalam apa namanya kehendaknya, keinginannya, penuh dengan kesungguhan. Ya kalau dia dibahasakan ketulusan itu lebih apa? Lebih mencakup. Niasir. An-nusr itu dari kata nasihat. Dan agama ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dinu apa? An-nasihat, agama dan nasihat. Dan nasihat dikatakan nasihat itu dari kata nusr. Kalau dikatakan dalam bahasa Arab, nasahtul asl, saya menasihati madu. Itu artinya madunya setelah dipanen disaring sedemikian rupa menjadi madu yang murni, tidak ada lagi kotorannya walaupun sedikit. Jadi nasihat itu dia teruskan sesuatu untuk hal yang dia lakukan sampai menjadi sempurna, tidak ada kekurangan. Itu nasihat. Ya. Maka demikian pula posisi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, posisi sholat di sini dihadirkan masyhad as-sidq wan nusr. Posisi dia adalah seorang hamba yang jujur. Ya, kelihatan dia sholatnya. Ya, jujur betul mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdiri bersimpuh. Ya, kelihatan kejujurannya. Ya, kita saja dalam kehidupan kadang ada dua orang atau kita memiliki dari anak-anak atau orang yang kerja, pegawai. Ada yang kelihatan keterusannya, semangatnya. Maka ini tentunya lebih dekat ke hati. Lebih banyak didekatkan. Karena terlihat dari kejujuran dalam ketulusannya. Maka kalau seorang hamba berdiri di depan Rabb-nya yang Maha Agung lagi Maha Mulia, yang Maha Luas pemberiannya, yang Maha Pemurah, dia jujur di dalam sholatnya, penuh dengan ketulusan, maka diharapkan akan dibukakan untuknya apa? Dari pintu-pintu kebaikan tersebut. Ya. Karena itu sholat ini, subhanallah, ibadah yang sangat agung sekali. Manfaat dan kebaikannya sangat besar. Andai kata, setiap orang ketika ada masalah, dia menyelesaikannya dengan memperbaiki sholatnya saja, maka itu sudah cukup untuk memperbaiki seluruh apa? Seluruh urusannya. Karena itu Allah firman, wasta'inu bis-sabr was-salah. Ambil pertolongan dengan kesabaran dan dengan sholat. Karena memang kandungannya luar biasa. Baik, maka bentuk rusuh dan sujud itu dia tuluskan hatinya pada Allah di dalam sholat. Dia kerahkan segala kemampuannya untuk menegakkan sholat itu sebagaimana yang diperintah. Dia kerahkan segala kemampuannya untuk menghadap kepada Allah dengan seluruh dari apa yang dia miliki pada dirinya. Iya. Kemudian dia lakukan sholat itu dengan hal yang paling indahnya. Dia laksanakan dengan bentuk yang diharapkan itu yang paling dicintai dan paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Secara yang paling sempurna, secara zahir maupun secara batin. Nah, dihadirkan seluruh hal ini agar supaya sholat tersebut menjadi sholat yang apa? Sholat yang bernilai, berharga. Ya. Dan ini kan posisi yang disebut oleh Ibnu Qayyim sebagai masyhad as-sidq wal nusuk. Jujur dan apa? Tulus. Iya. Baik. Di sini beliau sebutkan bahwa sholat yang telah sempurna zahir dan batinnya, itulah yang naik kepada Allah. Dan dia memiliki cahaya dan keelokan yang sangat terang seperti cahaya matahari. Iya. Seperti cahaya matahari. Nah, dan perhatikan bahasa-bahasa Al-Qur'an ya, ketika dikatakan hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Jagalah sholat-sholat seluruhnya dan sholat apa? Pertengahan, itu sholat asar. Diperintah menjaga. Karena kapan dia menjaganya, Allah akan balik menjaga hamba tersebut. Iya. Akan balik menjaga hamba tersebut. Maka Allah menjaganya disebabkan karena dia menjaga apa? Menjaga sholatnya. Menjaga sholatnya. Dan penjagaan sholat ini, ingat, bahasanya sama dengan menegakkan tadi yang kita bahas. Bukan sekedar melaksanakan saja, tapi dia jaga pada segala kondisinya sehingga menjadi ibadah yang sempurna. Kemudian yang ketiga, dari kaidah yang ketiga, dari kaidah penghambaan, kondisi penghambaan yang sebenarnya dihadirkan di dalam sholat ini, kata Ibn Al-Qayyim, dihadirkan masyhad al-mutaba'ah wal-iqtida'. Dihadirkan posisi mutaba'ah, mencontoh dan mengikuti syariat. Nah, ini dasar penting ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aytumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian telah melihatku melakukan salat. Iya. Baik. Jadi seorang hamba hendaknya semangat dengan seluruh upaya dan usaha dalam mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholatnya. Ya. dia lakukan sholat itu sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tinggalkan dari segala perkara yang diada-adakan di dalam sholat. Apakah dalam bentuk tambahan, dalam bentuk pengurangan? Iya. Ini posisi penting sekali ya. Sebab dia sebagai seorang hamba itu di atas sunnah, mengenal sunnah sholat, bagaimana cara dia sholat, maka posisi yang diajarkan oleh Nabi itu akan lebih membantunya untuk khusyuk dalam segala hal. Iya. Ketika dia takbir misalnya, takbiratul ihram, Allahu Akbar, mengangkat tangan ya. Iya. Perhatikan ya, kita ungkap sedikit dari apa? Dari kehidupan sholat. Ketika dia berkata Allahu Akbar, ini kan posisi penghambaan. Tangannya boleh sejajar dengan apa? Dengan ujung telinganya, dan boleh sejajar dengan bahunya. Iya. Jadi sesuai dengan tuntunan apa yang diperintah, dia tidak melakukan hal yang apa? Bebas begitu, begini, tidak. Tapi sesuai dengan apa yang dituntunkan, karena dia terikat. Ini ibadah kepada Allah harus sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat tentara itu ya, kalau disuruh dengan gerakan militer oleh komandannya, kemudian dia menyelisihi dari aturan yang sudah ditentukan, kira-kira apa sanksinya? Ya, saya kira dia tahu sendiri ya. Baik. Ini di posisi dia beribadah di depan Allah Rabbul Alamin. Sudah diberikan tuntunan-tuntunan, batasan-batasan. Dia tidak terikat dengannya, mau dilaksanakan seenaknya. Itu tidak cocok. Iya. Maka harus dilakukan sesuai dengan tuntunan Nabi. Sehingga pada itu, pada tuntunan Nabi itu, dari ibadah-ibadah kalau dilakukan, ya, akan membuat seorang lebih konsentrasi dalam sholatnya. Kenapa Rasulullah mengajarkan dua istiftah, tidak cuma satu bentuk? Banyak bentuk yang diajarkan ya. Dua ruku, dua sujud, banyak bentuk yang diajarkan. Dulu di antara dua sujud, banyak bentuk yang diajarkan doa. Doa, tasyakkur, selawat, banyak bentuk yang diajarkan. Ya. Bahkan doanya sendiri yang diajarkan sebelum salat, beraneka ragam doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kenapa banyak tuntunan? Supaya seorang kalau mengenal tuntunan ini, kadang dia lakukan itu, kadang dia lakukan itu, kadang dia lakukan ini, maka itu akan membuat apa? Ia lebih khusyuk dalam sholatnya, lebih berhubungan antara bacaannya dengan apa? Dengan hatinya. Coba kalau dia monoton satu bacaan saja, tiap kali sholat Allahu Akbar, Allahumma baik baik, Allahu Akbar, Allahumma baik baik, tiap hari itu yang dia lakukan. Jadi kadang dia masuk sholat Allahu Akbar, Allahumma baik baik, jalan terus salam, luar biasa nggak? Oh, saya sudah selesai salam ya. Tidak ada lagi. Tapi begitu dia hadir, ada lima bacaan dia selang-seling, maka ini paling tidak memberikan apa? Konsentrasi untuknya. Ya. Karena itu, begitu dia semakin dekat kepada petunjuk Nabi, maka akan semakin apa? Semakin mudah dia untuk khusyuk. Ya. Dan rahasia lain. Kenapa Nabi memberikan banyak tuntunan? Nah, di sinilah dari keindahan agama. Ada bacaan dari istiftah yang panjang, ada yang pendek, ada yang pertengahan, sesuai dengan apa? Sesuai apa yang mudah bagi seorang hamba, dia bisa khusyuk dengannya. Kalau di malam hari misalnya panjang waktunya, dia baca ya, wajah tu wajah ya, hingga akhir, karena panjang waktunya itu wajar, jelas ya. Tapi kalau di sholat maghrib dia baca wajah tu wajah ya, maklumnya di belakang ada kepanjangan. Ya. Dan petunjuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kebanyakan sholat maghrib beliau tidak terlalu apa, tidak terlalu panjang. Baik. Demikian pula dzikir di belakang sholat misalnya, kita dzikir di belakang sholat diajarkan banyak dzikir. Boleh baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali, kemudian ditutup 100 kali dengan apa? Ya. Boleh juga dia baca Subhanallah 10 kali. Alhamdulillah 10 kali. Allah Akbar berapa? 10 kali. Boleh juga dia baca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu Akbar 25 kali. Boleh. Ya. Kenapa? Ini juga diantara hikmah. Coba rasakan aja, kalau kita tiap kali ya, 33 kali Subhanallah alhamdulillah habis sholat Subhanallah alhamdulillah, tapi pikirannya sudah bisnis ya, jalan. Jadi jalan. Apa namanya hitung-hitungnya? Jalan. Tapi tidak nyambung. Tapi kalau dia ganti kadang ini, kadang itu, Masya Allah, itu akan membuat apa? Lebih konsentrasi. Dan pengaruh bacaan itu akan terasa di dalam hatinya. Selain daripada itu, enggak mungkin, kita juga enggak bisa pada setiap saat kita menonton 33 kali ada waktunya, kadang selepas sholat dipaksa langsung jalan. Maka ini cocoknya dia baca Subhanallah 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, Allah Akbar sekali, dia jalan. Kemudahan Allah berikan. Ya, tapi tetap dia di posisi bisa sempurna di dalam ibadahnya. Nah, inilah indahnya ya, seseorang kalau dia betul-betul mengikuti petunjuk Nabi dan mempelajarinya, akan banyak sekali dari lahan-lahan ibadah yang bisa dia buka untuk dirinya. Baik. Kemudian di sini Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau menyebutkan bahwa posisi penghambaan di sini itu penting dihadirkan. Kenapa? Apalagi dalam sholat ya, bahwa dia harus mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi dalam sholat dihadirkan, karena pada hari kiamat Allah akan berfirman kepada seluruh manusia, wa yawma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Hari kiamat, hari tatkala Allah memanggil seluruh makhluk, kemudian Allah berfirman kepada mereka, bagaimana kalian menjawab seruan para rasul? Ya, dia bayangkan, dia di posisi di hari kiamat. Ya, dan diharapkan dengan sholatnya, di hari kiamat kelak dia menjawab kepada Allah bahwa saya mengikuti Rasulullah SAW sesuai dengan sunnahnya. Ini yang saya lakukan sekarang di dalam sholat. Jelas ya? Maka ini posisi-posisi yang agung. Indah untuk dihadirkan. Kemudian yang keempat, kata Ibnu Qayyim dihadirkan dari masyhad al-ihsan. Iya. Ini isya berapa menit? 7 menit. Baik. Kalau kita ringkasnya. Jadi yang keempat adalah masyhad al-ihsan. Iya. Dia merasa selalu diawasi oleh Allah. Itu tadi yang sudah kita bahas ya. Sini diulang-ulang kalau menentai. Al-ihsan itu ya, adalah sebagaimana yang ditanyakan kepada Rasulullah Jibril. Wa mal ihsan? Apa itu ihsan? Maka Nabi menjawab, antaqbunallah ka'anna katara fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau tidak mampu, maka ketahui bahwa Allah melihatmu. Baik, ini sudah kita bahas. Kemudian yang kelima, dihadirkan dari masyhad al-minnah. Dan ini dari bab posisi ibadah yang banyak dilalaikan terhadap orang yang sholat. Ya. Masyhad minnah. Dihadirkan seakan-akan dia menyaksikan bahwa dirinya sekarang ini di dalam minnatullah. Di dalam anugerah yang Allah berikan. Sholat itu anugerah luar biasa. Ya. Ini pemberian Allah untuk dirinya. Lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Itu sholat wajibnya ya. Jangan kan sholat wajib, ya sholat sunnahnya ya. Dua rakaat sebelum subuh. Apa kata Nabi SAW? Rakaat al-fajr khairun minat dunia wa maqiha. Dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kita kadang kalau diberi mobil, Masya Allah, diberi rumah, diberi duit, ya banyak. Wah, luar biasa dunia. Mungkin berbunga-bunga hatinya selama setahun. Ya. Tapi ini, dia diberi oleh Allah nikmat yang lebih agung daripada dunia. Tidak dihadirkan. Ya. Jadi kalau dihadirkan, dia diberi nikmat oleh Allah luar biasa pengaruhnya dalam ibadah itu. betul-betul dia syukuri Allah terhadap nikmat itu. Apalagi kalau dia ingat kaidah-kaidah kesyukuran. Ya, syukur itu dia tunduk pada Allah yang memberinya nikmat. Syukur itu adalah dia cinta kepada yang memberinya nikmat. Syukur itu adalah dia puji yang memberi nikmat dengan lisannya. Syukur itu adalah dia mengakui nikmat itu di dalam hatinya segalanya berasal dari Allah. Dan syukur itu dia gunakan nikmat pada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Jangan sampai sholat ini merupakan nikmat dihamburkan begitu saja. Kita makan dan minum banyak makanan, minuman dibuang-buang. Itu namanya apa? Kan mubadir ya? Itu namanya mubadir, membuang-buang nikmat. Dan itu kawannya syaitan. Ya, itu nikmat makan dan minum dibuang-buang. Bagaimana pula dengan sholat? Sholat ini setiap kali berlalu sudah lewat waktunya, nggak bisa kembali lagi. Ya, kalau orang tidak punya udzur, kan begitu. Maka ini dia kehilangan nikmat yang sangat besar. Jadi kalau dihadirkan masyhad nikmat ini luar biasa. Karena itu Rasulullah SAW, para sahabat, mereka berucap di depan Nabi SAW, wallahi laula Allahu mahtarina wala tasaddaqna wala sallayna. Kata para sahabat, demi Allah, andai kata bukan karena Allah kita tidak dapat hidayah, kita tidak bisa bersedekah dan tidak bisa pula melakukan sholat. Mereka selalu mengenal dan tahu betapa besarnya kadar dari nikmat ini. Dan ini dari masyhad, dari kondisi penghambaan sangat agung kalau dihadirkan di dalam segala makna kehidupannya. Dihadirkan minna dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dan ini yang terakhir ya, disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kondisi ibadah. Dan ini di antara hal yang sangat bermanfaat membantu seorang itu untuk khusyuk. Dihadirkan pada dirinya bahwa dia itu selalu kurang di dalam ibadahnya. Selalu merasa apa? Kurang dalam ibadah. Sebab kalau dia merasa dirinya, oh ibadah saya sudah 40 mas, oh ibadah saya tidak ada masalah sudah, oh tiap hari kok begini juga yang saya kerjakan. Nah, ini akan membuat dia apa? Tidak akan lebih bagus ibadahnya, tidak berkembang. Tapi kapan dia menganggap ibadahnya itu selalu kurang, maka dia akan selalu apa? Berusaha mengontrol dirinya, memacu dirinya untuk lebih baik lagi. Iya, kalau kemarin misalnya masih ada kelihatannya sepertiga dari sholat saya masih ada yang nyalip-nyalip, ya, mungkin dia kurangi. Oh, saya harus lebih konsentrasi lagi. Lewat, oh hari ini saya berhasil seperempat kayaknya dari sholat saya. Besoknya dia kurangi, sehingga dia bisa apa? Penuh di dalam sholatnya. Tapi dia harus selalu dihadirkan setiap kali sholat. Jadi dia di posisi menganggap bahwa dirinya itu selalu kurang, walaupun dia bersungguh-sungguh, dia menganggap dirinya selalu kurang. Dan ini ibadahnya para nabi, ya. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ketika selesai membangun Ka'bah, apa doa mereka? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Ya Allah, terimalah dari kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha melihat. Masih memohon kepada Allah supaya diterima ibadahnya. Ya, diterima dari ketaatan yang dia lakukan. Dan sejumlah dari as-salaf, ada yang selepas Ramadan, mereka masih beribadah 6 bulan agar supaya ibadahnya di Ramadan yang kemarin dia apa? Diterima. Dan 6 bulan setelahnya, sisanya dia mohon kepada Allah untuk disambung lagi ke Ramadan yang akan datang. Ya. Nah, ini namanya kejujuran dalam menghamba beribadah kepada Allah. Dia merasa dirinya selalu apa? Selalu kurang. Ya. Nah, kalau dirinya sudah berada di atas kaidah-kaidah ini, fondasi-fondasi ibadah ini, itu luar biasa pengaruhnya di dalam sholat. Baik, ini sudah terlalu banyak ya, kita uraikan dari kaidah-kaidah, fondasi-fondasi, dasar-dasar yang membantu seorang itu untuk khusyuk di dalam sholatnya. Sisanya sekarang kembali kepada kita untuk melatihnya, membiasakan diri, konsentrasi sambil bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus rubah dari kehidupan ini. Ya. Enggak bisa sekaligus sedikit demi sedikit. yang sedikit demi sedikit ini, walaupun sedikit tapi kontinu menjadi kebiasaan, itu lebih baik daripada dia sekaligus banyak hanya bertahan satu dua hari saja, besoknya hilang lagi, bahkan bisa menjadi minus. Kontinu itu lebih apa? Lebih bagus. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbul a'mali ila Allah ma dawama 'alaihi sahibuhu wa in qall." Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang pelakunya itu kontinu di dalam melakukannya walaupun sedikit. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pertemuan kali ini seputar khusyuk di dalam sholat dan manfaatnya untuk seluruh hadirin dan hadirat. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Mudah-mudahan pada kesempatan-kesempatan yang lain kita bisa membuka tema-tema pembahasan seputar khusyuk ini di sisi-sisi lainnya. Karena ada sisi lain sebenarnya penting seperti yang kita sudah bahas ya, terkait dengan penjelasan makna bacaan-bacaan dalam sholat. Nah, itu perlu kita pelajari. Ya, setiap doa kita baca, kita terjemahkan, kita terangkan maknanya dan kandungannya. Kalau dimengerti makna dan kandungannya, itu akan lebih hebat di dalam apa? Mewarnai kondisi seorang hamba di dalam sholatnya. Ya, semoga ada manfaat yang seluruh hadirin dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Wallahu ta'ala, subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.